بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضل من أعزنا الله إياكم تعالى نجدي المجلس السابع عشر، مجلس yang ke-17 في أهل الزكاة، tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Setelah di majlis sebelumnya Syekh Rahimahullah menyebutkan barang-barang yang wajib dizakati dengan nisabnya. Sekarang beliau pada bab setelahnya menyebutkan siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Beliau membawakan setelah mukaddimah dalilnya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Allah Azza wa Jalla berfirman, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha. Hanyalah sadaqah, yakni zakat mal, itu dibagikan untuk yang pertama orang-orang fakir, yang kedua orang-orang miskin, yang ketiga wal amilin alaiha, para amil-amil zakat. Yang keempat wal muallafati qulubuhum, orang-orang yang dilembutkan hati mereka, para muallaf. Yang kelima wa firriqab, para hamba sahaya yang ingin membebaskan dirinya dengan bekerja menebus harga untuk membayar dirinya. Yang keenam wal gharimina, para gharim, orang-orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh wa fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedelapan wa bni sabil, para musafirin yang kehabisan bekal. Faridatan minallah wallahu alimun hakim, dan pembagian ini zakat dibagi untuk 8 golongan. Ini adalah kewajiban yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, dan sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha hikmah. Kata Syekh rahimahullahu taala, fa wa fi hadhihi al-ayatil karimah bayyanallahu taala masarif az-zakah. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang penyaluran-penyaluran zakat. Wa ahlaha al-mustahiqin laha, dan juga ahli-ahli zakat yang berhak menerima zakat. Jumlahnya ada 8. Bimuqtada ilmihi wa hikmatihi wa adlihi wa rahmatihi. Dan ini merupakan konsekuensi dari ilmu Allah, hikmahnya, keadilannya, dan rahmatnya. Wa hasaraha fi haula'il asnaf ats-tsamaniyati. Allah Azza wa Jalla membatasi jumlah penerima zakat ini dalam 8 golongan. Wa bayyana anna sarfaha fihim fariidatun lazimatun. Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasannya penyaluran-penyaluran pada 8 golongan ini adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan, dan sesungguhnya pembagian ini bersumber dari ilmu Allah Azza wa Jalla dan hikmahnya. Maka tidak boleh kita semuanya melanggar untuk menyalurkan zakat mal kepada selain dari 8 golongan ini. Karena Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui tentang kemaslahatan-kemaslahatan para makhluknya. Dan Allah Azza wa Jalla yang paling hikmah di dalam meletakkan sesuatu hukum pada tempatnya. Sehingga masyarakat ikhwar rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh kita membelanjakan atau membagikan harta zakat mal tidak sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan. Kemudian beliau menyebutkan an-sinful awwalu, golongan pertama, wathani, dan kedua, al-fuqara wal-masakin, orang-orang fakir dan miskin. Wahumul ladhina la yajiduna kifayatahu, yaitu orang-orang yang tidak memiliki kecukupan untuk diri mereka dan juga kecukupan untuk keluarganya. Ya, mereka tidak memiliki uang yang cukup di saat sekarang, tidak juga memiliki gaji yang tetap, atau tidak juga memiliki profesi pekerjaan yang tetap pada dirinya, sehingga dia mendapati atau memiliki pendapatan yang mencukupi untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Maka mereka berhak untuk mendapatkan derma. Ya. Para ulama menyebutkan, kata Syekh, mereka ini berhak untuk dikasih zakat yang bisa mencukupi mereka dan keluarganya selama setahun penuh. Ya, selama satu tahun penuh. Sehingga ketika datang haul zakat berikutnya, yang kedua, ya, maka dia atau orang yang fakir itu diberikan daripada bahagian zakat malnya, sampai sekalipun kebutuhan dia untuk menikah, ya, atau untuk orang-orang penuntut ilmu yang fakir diberikan kepada mereka zakat mal untuk membeli kitab-kitab yang dibutuhkan. Baik. Demikian juga orang-orang yang punya pendapatan tapi kurang. Punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Ini juga diberikan daripada zakat mal untuk menyempurnakan, sehingga sampai tercukupi hajat kebutuhan mereka. Adapun orang-orang yang memiliki kecukupan, memiliki kekayaan, maka dia tidak berhak untuk mengambil zakat mal tersebut, walaupun dia memintanya. Walaupun dia meminta, mengaku-ngaku sebagai orang fakir, maka tidak berhak dia menerimanya. Dan kalau dia meminta-minta uang zakat, di sana Rasulullah SAW mentahdir, memperingatkan dari perbuatan meminta-minta dalam keadaan dia sebenarnya orang yang berkecukupan. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, la tazalu al-mas'alatu bi'ahadikum hatta yalqallaha azza wa jal wa laysa fi wajhi muz'atu lahmin. Dalam hadis riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, salah seorang dari kalian kadang terus meminta-minta pada manusia. Dia tidak punya malu. Padahal dia berkecukupan. Orang yang punya pendapatan yang cukup, tapi terus meminta-minta kepada manusia. Maka sampai dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada secuil daging di wajahnya. Demikian juga dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man sa'ala an-nasa amwalahum takatsuran?" Barang siapa meminta-minta kepada manusia harta mereka untuk memperkaya diri, Dia dalam badan berkecukupan tapi terus meminta-minta. Fa inna ma yas'ala jamran. Hakikatnya dia ini sedang meminta bara api. Fal yastaqilla wa yastakfir. Maka silahkan mau dipersedikit ataukah mau diperbanyak. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga di dalam hadis Hakim bin Hizam. Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya harta ini hijau dan manis. Maka barang siapa yang mengambilnya, menerima harta tersebut, pemberian dari manusia, dalam keadaan dia tidak meminta-mintanya, dia sekedar diberi, maka niscaya akan diberkahi di dalamnya. Tapi barang siapa yang mengambilnya dengan cara menunjukkan dirinya sebagai orang yang kurang, orang yang fakir. Ya, dia meminta-minta kepada manusia, padahal dia berkecukupan. Dia menerima daripada harta tersebut, maka tidak akan diberkahi dari pemberian tersebut. Dan keadaan dia ini seperti seorang yang makan tidak pernah kenyang. Ini ancaman bagi orang-orang yang berkecukupan, tapi terus dia ya berpura-pura miskin sehingga diberi daripada harta oleh manusia. Wal yadul ulya khairun minal yadil sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya ada seorang yang minta zakat, kemudian dia ada tanda-tanda sebenarnya orang ini berkecukupan. Cuma hakikatnya kita enggak tahu. Maka kata Syekh rahimahullah, tidak mengapa orang ini diberi harta zakat mal. Tapi dia harus diberitahu. Diberitahu bahwasannya ini zakat adalah zakat khusus untuk fuqara wal masakin. Orang-orang yang berkecukupan dan kuat, yang muktasib, yang bisa bekerja, yang bisa mencukupi diri, dia enggak berhak untuk menerima zakat seperti ini. Ya, diperingatkan agar dia merasa kalau seandainya dia adalah orang yang berkecukupan, maka dia akan berhenti tidak meminta zakat mal. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian golongan yang ketiga daripada mustahiqus zakat adalah para amil zakat. Siapa mereka? Amil zakat adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut zakat, untuk menjaganya dan menyalurkannya. Maka para amil zakat ini diberi bahagian daripada zakat mal tersebut sesuai kadar amalan mereka, walaupun mereka adalah orang-orang yang kaya. Ya. Adapun para wakil individu manusia, bukan dari pemerintah, wakil individu yang menyalurkan zakat, maka orang ini tidak berhak ya disebut sebagai amil, dan mereka tidak berhak menerima zakat semata-mata karena diserahi, semata-mata karena diberi amanah untuk membagikan dan menyalurkan zakat. Karena amil ini adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Baik. Jadi kalau ada orang-orang yang cuma diserahi perwakilan oleh keluarga orang-orang kaya yang menyalurkan zakatnya untuk membagikan, orang ini bukanlah amil, orang ini juga tidaklah berhak menerima zakat. Akan tapi kalau mereka berderma, ya ini dengan sukarela menerima zakat, menyalurkannya, ya, kemudian membagikannya dengan penuh amanah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya ya keluarga orang kaya tersebut yang membagikan zakatnya, menyalurkan zakatnya kepada wakilnya ini, ya, memberikan harta bukan harta zakatnya, maka ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Karena orang ini bukanlah amil sehingga tidak berhak mendapatkan bahagian daripada zakat, uang zakat tersebut. Kemudian golongan yang keempat, kata beliau rahimahullah, adalah para al-mu'allafatu qulubuhum. Orang-orang yang hati-hati mereka dilembutkan. Ya, siapa mereka? Hum du'afa'ul iman. Orang-orang yang lemah iman. Yang baru masuk Islam. Ataukah orang-orang yang nas'alullah al-afiyah. Hati-hati mereka ini khawatir akan murtad. Ya, khawatir akan bisa dibujuk menjadi orang-orang yang menjual agamanya. Maka tidak mengapa untuk diberikan daripada harta. Termasuk juga mu'alaf, orang-orang yang masih kafir, tapi dia dalam keadaan sedang dalam proses untuk dibujuk untuk masuk Islam. Ya. Atau beliau juga menyebutkan, au man yukhsha syarruhum. Orang-orang yang dikhawatiri kejelekan mereka. Ya, ada orang jahat, ada orang buruk. Kemudian ketika diberikan dari harta zakat, dia akan dilembutkan hatinya, dia akan berkurang kejelekannya. Tidak akan mengganggu kaum muslimin, mengganggu Islam dan kaum muslimin, maka ini termasuk al-mu'allafatu qulubuhum. Maka mereka diberikan daripada zakat yang akan bisa menguatkan iman mereka atau akan bisa meredam kejelekan-kejelekan mereka. Baik. Kemudian golongan yang kelima adalah wafir riqab. Wahumul ariqa al-mukatibun, al-mukatabun. Para budak-budak hamba sahaya yang sedang melalui proses perjanjian untuk membebaskan diri. Budak mukatab, istilah ada budak mukatab, budak yang membeli, menebus diri mereka. Bekerja, dapat uang, dibayar sama majikannya. Bekerja, dapat uang, dibayar sama majikannya. Sampai dia menebus harga, berapa dirinya punya harga, maka dibayarkan kepada majikan. Nah, orang-orang yang seperti ini, itu berhak untuk dibantu dari zakat mal, ya, untuk membebaskan diri-diri mereka. Demikian juga golongan yang keenam adalah al-gharimun. Orang-orang yang terlilit hutang. Yatahammaluna gharamatan. Yang mana mereka lagi terlilit oleh menanggung hutang yang berat. Nah, orang yang gharim ada dua golongan. Yang pertama, man tahammala hamalatan lislah dzatil bait. Wa idfa'il fitnah. Orang yang menanggung beban hutang berat karena dia sedang mendamaikan dua kelompok yang lagi bertikai, berperang. Ya. Karena orang tersebut lagi berusaha mendamaikan dua komunitas masyarakat yang sedang berkelahi. Orang ini diberikan zakat dalam rangka menyemangati dia, ya, atas amalan yang mulia ini, yang ingin mendamaikan dua kelompok kaum muslimin, karena ada dendam, kebencian, permusuhan, ya. Dalam hadis Qabisah al-Hilali, ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu menanggung hutang karena sebab mendamaikan dua kelompok kaum muslimin, ya, Rasulullah SAW pun mengizinkan, ya, kepada beliau untuk apa? Mengambil sedekah atau menerima zakat mal dalam rangka untuk biaya mendamaikan dua komunitas kaum muslimin sampai beliau terlilit hutang. Ya, dalam keadaan apa? Barakallahu fikum. Diizinkan untuk meminta zakat kepada manusia. Ya, karena yang namanya pertempuran dua komunitas kaum muslimin kadang menimbulkan kerugian, kerusakan, dan harus diganti rugi. Yang luka-luka butuh diobati, yang terbakar rumahnya butuh untuk diganti, yang hartanya dirusak butuh untuk diini, agar tidak saling tuntut, saling dendam terus menerus dan menimbulkan pertikaian yang berlanjut. Lah, yang seperti ini, orang-orang yang mendamaikan itu berhak. Walaupun ya dia sebenarnya orang kaya, tapi ketika untuk menyemangati amalan yang mulia ini sampai dia kemudian keluar biaya memakai hartanya untuk mendamaikan dua kelompok tersebut, maka yang demikian ini berhak menerima zakat. Namanya al-gharimun. Kemudian yang jenis yang kedua, yakni man tahammala hamalatan fi dhimmati li nafsihi. Orang-orang yang menanggung tanggungan hutang untuk pribadinya sampai dia tidak mampu untuk membayarkannya, ya, maka dia berhak untuk diberi zakat mal yang bisa mencukupi hutangnya untuk ditutupi dari barakallahu fikum hutang tersebut. Baik. Hanya saja masyaallah rahimani wa rahimakumullah, ini orang dalam keadaan berhutang untuk perkara yang mubah tentunya. Perkara yang mungkin doruri. Bukan ada orang, sebagian orang berhutang mudah-mudahan, ya, bermudah-mudahan dalam hal hutang piutang. Sampai akhirnya ma'ruf orang ini sangat bermudah-mudahan. Ya, orang-orang yang seperti ini, maka hendaknya ya diberi pelajaran. Barakallahu fikum untuk tidak boleh bermudah-mudahan dalam meminjam-minjam harta manusia. Kemudian jenis yang ketujuh beliau menyebutkan wa fi sabilillah. Wa huwal jihad fi sabilillah. Yaitu orang-orang yang ada di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Yang bertujuan untuk meninggikan kalimatullah. Berjihad betul-betul mengangkat ya kalimat tauhid. Wala li'asabiyatin, bukan berjihad untuk mengangkat golongan. Mengangkat kelompok, fanatisme golongan, fanatisme suku. Ya. Karena sekarang banyak orang-orang dalam keadaan berjihad niatnya untuk mengangkat kelompok, mengangkat golongan, mengangkat fanatisme kelompok dan golongan. Maka yang seperti ini bukanlah jihad yang syar'i. Akan tapi ketika jihadnya betul-betul sesuai sunnah, jihad yang sesuai dengan syariat Islam, maka berhak orang-orang tersebut untuk diberi zakatul mal, ya, yang mana mereka adalah orang-orang yang senantiasa melindungi Islam dan juga kaum muslimin, ingin menegakkan ya kalimat tauhid di muka bumi. Kemudian golongan yang ke-8 Ibnu Sabil, beliau menyebutkan yaitu para musafirin yang putus bekal safarnya, kehabisan bekal safarnya, maka orang ini berhak untuk diberi daripada harta zakatnya sampai bisa mengantarkan kembali pulang ke negerinya. Walaupun sebenarnya orang ini orang yang kaya, yang berkecukupan. Ya. Dan dia sebenarnya bisa untuk dipinjami uang. Ya. Baik. Tapi secara hukum syariat berhak orang ini untuk bisa mengambil zakatul mal. Ya, hanya saja tidak boleh seorang untuk bepergian. Kemudian dia sengaja membawa bekal sedikit dalam rangka untuk bisa menerima zakat mal ketika kehabisan bekal di jalan. Maka ini adalah bersiasat yang tidaklah dihalalkan untuk mengambil zakat mal dengan sebab siasat tersebut. Ini 8 golongan zakat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Kemudian sedikit beliau menambahkan bahwasannya zakat mal tidaklah berhak diberikan kepada orang-orang kafir, kecuali kalau orang kafir tersebut memang ingin dilembutkan hatinya. Orang-orang kafir yang sedang dalam proses dilembutkan hatinya agar bisa masuk Islam. Demikian juga zakat mal tidaklah berhak diberikan kepada orang kaya. Ya. Tidak berhak diberikan kepada orang-orang kaya. Ya, agar dia bisa berjualan, agar dia bisa bisnis, ya, untuk dipakai untuk bisnis dan seterusnya. Ya. Tidak berhak orang-orang kaya menerimanya. Kecuali kalau dia sebagai seorang yang ditunjuk menjadi amil oleh pemerintah atau sebagai mujahid fisabilillah, atau orang kaya yang mengislah dua kelompok tadi sampai akhirnya dia terlilit hutang. Ya. Kemudian juga zakat mal tidaklah boleh dibayarkan untuk menggugurkan kewajiban. Seperti seorang memberikan zakat mal untuk tamunya. Ya. Ketika dia ada tamu, wajib menjamu tamu agar dia tidak menjamu tamu, maka diambil dari harta zakat mal untuk sang tamu. Kalau tamunya orang miskin misalnya. Maka ini enggak boleh. Ya, atau kepada sang istri, istrinya miskin, sudahlah saya kasih sama istri saya zakat malnya. Agar apa? Dia tidak lagi memberikan nafkah kepada istrinya. Ya, atau kepada kerabatnya dan yang lainnya yang dia nafkahi. Maka masyaul ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, tidak boleh seorang untuk menutupi kewajiban-kewajiban nafkahnya dengan diberikan zakat mal pada orang-orang yang wajib untuk dinafkahi. Baik. Hanya saja zakat mal boleh untuk dipakai untuk ya diberikan kepada untuk menutupi hutang-hutang istrinya. Ya, yang mana dia tidak mampu untuk membayarnya. Ya, atau kedua orang tuanya atau kerabatnya. Ya. Demikian juga zakat mal diberikan kepada kerabat-kerabatnya untuk membayar, untuk menutupi nafkah-nafkah mereka. Kerabat yang tidak ada kewajiban dirinya untuk menafkahi mereka. Ya. Demikian juga ma'asyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Seorang boleh membayarkan zakatnya kepada istrinya atau suaminya yang miskin. Sebagaimana beliau juga menyebutkan di sini kisahnya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika sang istri yang bernama Zainab, ya, Ats-Tsaqafiyah radhiyallahu anha, seorang yang kaya, ya, Zainab di sini sang istri, kemudian diizinkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan zakat malnya untuk suaminya yakni Abdullah bin Mas'ud dan juga anak-anaknya. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan shadaqa ibnu Mas'ud, ya, telah benar ibnu Mas'ud, zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim, suamimu dan anak-anakmu itu adalah orang yang paling berhak engkau berikan zakat mal kepada mereka. Baik, demikian juga diberikan kepada karib kerabat, diberikan kepada karib kerabat dalam kisahnya Salman bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah SAW, as-sadaqatu 'alal faqir shadaqatun wa 'ala dzawir rahim shadaqatun wasilatun. Sedekah diberikan kepada orang fakir itu cuma nilainya sedekah saja, pahalanya cuma sedekah saja. Tapi kalau sedekah diberikan juga kepada orang yang fakir tapi juga masih kerabat, maka di situ ada dua nilai pahala, pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Demikian ya terkait beberapa hukum ringkas terkait para muallaf para mustahik az-zakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa menjalankan apa yang telah kita dengarkan. Bismillah, kita lanjut di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.